السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، رحم لكم الله وبارك الله فيكم. نحمد الله جل وعلا بتوفيقه وتيسيره علينا وعليكم أن نجتمع في هذا المكان المبارك وفي شهر المبارك. Segala puji bagi Allah SWT tentunya yang telah menyatukan kita dan mempertemukan kita dengan kemudahannya di tempat yang diberkahi ini, dan sekaligus di waktu yang diberkahi pula, di syahril ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, di bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pemberi keterangan yang jelas yang nyata bagi manusia dari isi kandungan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi segenap manusia. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Qur'an akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Sehingga faktanin hadihil furas, hendaklah kita memanfaatkan waktu-waktu ini. Tidak ada jaminan bagi kita untuk kita dimasukkan kembali oleh Allah, dipertemukan kembali oleh Allah SWT di bulan yang diberkahi ini. Sehingga manfaatkan bulan-bulan ini untuk kita menggapai pahala yang telah Allah sediakan, yang tentunya hal itu tanpa batas, sebagai keutamaan yang besar. Sampai Allah SWT sebutkan dalam hadis kudsinya, "As-sawmu li wa ana ajzi bihi." Sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku pula yang akan membalasnya. Tidak disebutkan dari amalan-amalan ketaatan kepada Allah SWT tentang keutamaannya dan pahalanya, ya, atau pahalanya, kadar pahalanya, kecuali dari puasa ini. Wa ana ajzi bihi, hanya urusan Allah SWT dalam membalasnya. Sehingga ayuhal muslimun ibadallah, hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang ketika dipertemukan dengan bulan yang diberkahi ini, untuk kita banyak kembali kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, banyak memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal. Wa la nakun mithla man qala bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين. Di suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar dengan mengatakan amin amin amin 3 kali. Faqalu, maka para sahabat bertanya, lima amin? Engkau mengaminkan apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala ja'ani Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku Jibril dengan mengatakan salah satu dari ucapannya, rogi ma'anku merin dakhala di Ramadhan thumma yakhruju minhu wa lam yughfar lahu. Qala qul amin, qultu thumma amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku Jibril dengan mengatakan celaka seseorang yang dia memasuki Ramadhan kemudian dia keluar dari bulan Ramadhan walam yufad lahu, tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayuhal muslimun ibadallah, fanakif bi hadha syahr al-azim al-mubarak an kulli ma'asi, hendaklah kita berhenti, hendaklah kita memiliki rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berhenti dan kita tinggalkan dari berbagai macam kemaksiatan kabiriha wa saghiriha, yang besarnya ataupun yang kecilnya. Fanatubu ila Allahi jalla wa ala, manfaatkan untuk kita bertobat kepada Allah SWT yang kelak kita lanjutkan setelah bulan Ramadhan. Ayyul muslimun ibadallah rahiman ya rahmatullah wa barakallahu fikum. Sehingga dalam kesempatan yang singkat ini, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT di bulan ini, selain bahwasanya syahrul Ramadhan syahrul Quran, bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran dan diturunkan Al-Quran tadi, yang tentunya kita meluangkan waktu untuk qiraatul Al-Quran wa mudarasatihi wa hifdzihi, dan juga untuk mempelajarinya, mengulanginya, memurojaahnya, dan juga untuk menghafalnya. Maka yang lainnya pula itu dengan kita mempelajari ilmu agama Allah itu pun tidak kalah penting. Sebagian orang memiliki syubhat bahwasanya bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran, sehingga tidak usah untuk kita ta'lim, tidak usah untuk kita belajar, kita fokus Al-Quran. Jadi yang disebut oleh problema bahwasanya waktu-waktu Al-Quran memiliki waktu tersendiri. Baik. Dan menuntut ilmu termasuk dari ketaatan yang agung pula. Ya, sehingga seseorang bisa menjamak, menggabungkan di antara amalan-amalan saleh, ketaatan kepada Allah SWT di bulan yang diberkahi ini. Maka dalam waktu yang terbatas ini, insyaAllah sesuai dengan masukan dari panitia untuk kita membahas sedikit materi, yaitu al-makhraju minal fitan, solusi dari fitnah, jalan keluar dari fitnah. Karena tidak dilakukan lagi ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berada, kita hidup di zaman-zaman atau waktu-waktu yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan berbagai macam ujian, yang tentunya Allah SWT inginkan hal itu menimpa kepada kita, sehingga diketahui siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Bil fitnati, ya, dengan fitnah, kata para ulama, akan tersaring manusia. Itu dengan fitnah. Siapa mereka-mereka yang tetap istiqamah di atas al-haq, dan siapa mereka-mereka yang terjatuh, terhempas dari al-haq. Allah menyatakan di surat Al-Ankabut, Al-Fatihah, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم. Apakah manusia mengira mereka tidak akan diuji ketika mereka mengatakan saya beriman? Tentu Allah SWT akan mengujinya. Tentu Allah SWT akan mengetesnya. Sehingga mereka-mereka sebagai orang-orang yang kokoh dan tegar, melebihi tegarnya batu karang di lautan, kendati pun ombak terus datang bergelombang, kendati pun ombak bergulung seperti gunung, ya, tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian tersebut. Oleh karena itu, di suatu hari pernah Az-Zubair Ibnu Adi datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Diketahui bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sebagai sahabat tertua, sahabat termasuk dari deretan yang terakhir meninggal, sehingga dijadikan rujukan ketika itu. Zubair ibn Adi mengadukan kepada Anas bin Malik, syakauna ma nalqahu min al-Hajjaj. Beliau mengadukan dari perkara-perkara yang beliau hadapi dan masyarakat hadapkan kepada fitnahnya Al-Hajjaj, dari kezalimannya terhadap kaum muslimin ketika itu. Maka apa wejangan arahan Anas bin Malik? Beliau mengatakan, isbiru, la ya'ti zamanun illa wallati ba'dahu syarrun minhu. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Sabar engkau. Sabar kalian menghadapi ujian dengan penguasa yang zalim. Fa ahlu sunnah la yanzi'u yadan. Maka ahlu sunnah tidak akan mencopot ketaatan dari penguasa kendati pun dia zalim. Maka kata Anas bin Malik, isbiru, bersabarlah. Tidak akan datang suatu masa melainkan masa yang setelahnya, waktu yang setelahnya lebih jelek dari hal itu. Sifat guru barakallahu fikum, antum perhatikan kezaliman Hajjaj di masa rampau ternyata lebih besar lagi kezaliman-kezaliman dari sebagian yang ada di masa kita sekarang ini. Ayuhal muslimun ibadallah rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang al-makhraj min hadhil fitan, solusi jalan keluar dari fitnah-fitnah yang ada, dan fitnah itu sangat banyak, perlu kita ketahui, kita bahas secara bahasa makna al-fitnah. Jamaknya yaitu al-fitan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satakunu fitanun, akan datang fitnah-fitnah. Disebutkan dengan lafaz fitan, menunjukkan fitnah itu bukan satu. Bahkan dalam hadis Hudzaifah, ketika Umar radhiyallahu taala anhu bertanya tentang fitnah alladhi dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah alladhi tamuju maujal bahri, yaitu fitnah yang bergelombang, fitnah yang bergoncang seperti goncangan ombak di lautan. Menunjukkan bahwa fitnah tersebut bukan satu dua. Antum lihat goncangan-goncangan ombak di lautan, gulungan-gulungan ombak di lautan, apakah berhenti? Apakah cukup satu gulungan? Tapi dia bergulung terus, datang lagi, disusul lagi terus, seperti itu. Sehingga yang diinginkan Umar pun ketika beliau mengumpulkan para sahabatnya, man sami'a min Nabi sallallahu alaihi wasallam, minkum sami'a min Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitnah, siapa di antara kalian yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah. Ditanya, dikumpulkan oleh Umar radhiyallahu taala. Faqala al-qaum, sebagian para sahabat yang berkumpul ketika itu mengatakan, nahnu sami'na, kami mendengarnya. Tapi apa kata Umar? La'allakum ta'nun fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi fa inna dhalika tukaffiruhu shalah was-shaum waz-zakah was-shadaqah. Kata Umar, boleh jadi fitnah yang kalian dengar yaitu tentang fitnah seseorang ketika dihadapkan dengan keluarganya atau dengan hartanya atau dengan tetangganya, sementara fitnah-fitnah ini itu akan dihapus, bisa ditebus dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, sehingga urusannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan-ketaatan ini. Walakin man dzakaraha fitnatan tamuju mawjal bahri, akan tetapi siapa yang mendengar fitnah yang fitnah tersebut bergelombang seperti gelombang lautan yang tiada henti, bertubi-tubi menyusul satu demi satu, sampai mungkin mengatakan di antara kita, kapan fitnah itu berakhir? Iya. Di Karawang mengatakan, kapan fitnah berakhir? Di Cikarang sama. Di Jakarta, di berbagai macam pelosok mengatakan, kapan fitnah berakhir? Iya. Tidak ada selesai. Sampai datang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena fitnah bergelombang tadi seperti gelombang lautan. Yang pernah melihat gelombang lautan seperti apa? Fasakat al-qawm, maka manusia pun, kata Hudzaifah bin Yaman, terdiam. Tidak ada yang dengar berita fitnah seperti itu. Faqala, seraya beliau mengatakan, ana sami'tu, akulah wahai amirul mukminin yang mendengarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah tersebut. Baik. Jadi fitnah mufrad dari fitan, jamaknya fitan. Secara bahasa maknanya yaitu al-ibtila wal-imtihan wal-ikhtibar, ujian. Ibtila, imtihan, ikhtibar, maknanya sama, ujian, tes. Sehingga ketika orang Arab mengatakan tempatan tuga bisualin, umpamanya, saya fitnah kamu dengan suatu pertanyaan, maknanya apa? Saya uji kamu dengan menggunakan lafaz fatan tuga, saya fitnah kamu, maksudnya saya sodorkan kepadamu suatu pertanyaan. Itu secara bahasa. Seperti orang Arab pun mengatakan fatantu al-fiddata wal-zahab, fatantu al-fiddata wal-zahab, saya memfitnah perak dan emas. Apa maknanya? Fatantu al-zahaba wal-fiddata, umpamanya, maknanya yaitu memurnikan, mengeluarkan kotoran-kotoran dari emas dan perak, sehingga akan diketahui mana perak yang asli dan juga mana emas yang asli. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, beliau menukil ucapan dari Ar-Raghib, qala rahimahullahu taala, aslul fitan idkhalul dhahabi fin nar litadhhara jawdatuhu min rada'atihi. Asal makna fitan, ya fitnah, digunakan di sisi orang Arab yang dimasukkan oleh mereka yaitu idkhalu dzahab finnar, memasukkan emas ke api, menyembuh emas. Fungsinya apa? Untuk diketahui supaya nampak kemurniannya dan hilang dari kotoran-kotorannya, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sehingga akan terpisah yang murni dengan yang tidak, yang masih campuran dengan yang asli. Itu asal penggunaan vitamin. Wa yusta'malu fi idkhalil insan an-nar. Tetapi digunakan pula karena ada kemiripan dari sisi bahasa, bahwasanya yang namanya fitnah adalah memasukkan emas ke dalam api untuk diketahui yang murni dari kotoran-kotorannya. Digunakan pula dalam Al-Qur'an makna fitnah adalah Allah SWT memasukkan manusia ke dalam neraka. Memasukkan manusia ke dalam neraka itu pun disebut fitnah. Disebut dzariyah. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Rasakan oleh kalian fitnah. Rasakan oleh kalian neraka ini. Disebut dengan fitnah. Dzuqu fitnatakum. Rasakan fitnah kalian, azab kalian. Neraka oleh kalian rasakan sebagai fitnah, sebagai azab yang kalian dahulu mendustakannya. Itu penggunaan fitnah sama dengan bermakna al-idkhal, yaitu memasukkan. Khotbillah rahimakum Allah wa barakallahu fikum. Adapun secara istilah disebutkan oleh para ulama, di antaranya di dalam At-Ta'rifat karya Al-Jurzani, fitnah adalah ma yubayyinu bihi halul insan min al-khair wa syarr. Makna fitnah adalah ma yubayyan, perkara yang akan menjelaskan, perkara yang akan menampakkan tentang kondisi seseorang, apakah kondisinya baik atau jelek, maka itu fitnah. Ya. Sehingga tadi fitnah merupakan naqawah, saringan, karena dengan fitnah itu akan membedakan kondisi seseorang apakah dia berada di atas kebaikan atau kejelekan. Diuji dulu, didatangkan berbagai macam ujian. Baik, baik itu diuji dengan kedudukan, ya, diuji dengan harta, diuji dengan wanita, dengan anak, dan yang lainnya. Datang perkara-perkara tersebut. Apa fungsinya? Allah SWT mendatangkan perkara-perkara tadi, wanita, harta, tahta, dan yang lainnya. Itu semua untuk mengetahui kondisi dia. Apakah dia tetap berada di atas kebaikan atau di atas kejelekan? Itu makna fitnah. Disebutkan pula dalam At-Tawqif ala Muhammad At-Ta'rif, fitnah maknanya yaitu mu'amalatun tuzhirul atau tuzhirul umura al-batinah. Fitnah adalah muamalah, interaksi, hubungan yang dengannya akan menjelaskan perkara-perkara yang tersembunyi. Di fitnah ada suatu perkara yang akan menjelaskan tentang kondisi seseorang dari perkara-perkara yang dia sembunyikan. Asalnya apa? Asalnya tidak nampak. Asalnya tersembunyi. Di pandangan kita sebagai awamun nas, orang-orang yang jahil, tidak tahu. Kita tahunya si fulan. Fulan. Kita ditanya, bagaimana fulan? Khair. Dia jawab khair. Kenapa? Karena dia menilai dari zahir. Menilai dari segi zahirnya. Khair. Sementara dia tidak tahu tentang kondisi batinnya. Maka kondisi batin itu akan diketahui dengan fitnah saja. akan nampak. Baik. Ya, karena itu dikatakan oleh Ahadus Sufyanain kalau tidak salah, ya, ma takhfa bid'atuhu la takhfa ulfatuhu. Seseorang yang dia menyembunyikan kebid'ahannya, ya, engkau samar tidak tahu kebid'ahan dia, tidak tahu kesesatan dia, la takhfa ulfatuhu, tidak akan tersembunyikan darimu ulfahnya, kasih sayangnya, hubungannya. Engkau tidak tahu penyimpangannya di mana. Tetapi yang namanya kecenderungan rukun, ya, lakon kita terkanu ilaih, engkau hampir-hampir cenderung kepadanya, kecenderungan dia kepada fulan wa'alan, itu tidak akan bisa disembunyikan, ya, penyimpangannya enggak tahu. Di sisi mana kok bisa, katanya, kok bisa sekaliber ini, sekelas ini menyimpang? Para ulama menilainya gampang. Baik. Kaidahnya jelas dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang berada di atas agama temannya, relasinya kemana, mata rantainya kemana, hubungannya. Baik. Maka dia di atas agama temannya itu. Oleh karena itu tadi, kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan seseorang tidak akan diketahui, diketahuinya dengan relasi hubungannya, maka akan jelas. Ayuhal muslimun ibadallah rahimani rahimakumullah. Sehingga jangan merasa aman. Apa yang Allah SWT datangkan untuk kita tiada lain, itu semua adalah ujian. Ya, ujian bagi diri kita. Baik. Sehingga banyak memohon kepada Allah SWT, ya, taufik wal hidayah untuk kita menghadapi atau menghadapi fitnah-fitnah yang ada ini. Sampai pun kebaikan dan kejelekan itu pun Allah nyatakan sebagai ujian bagi kita. Wa balawnakum bisyarri wal khairi fitnatan atasbirun. Kami uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan. Dihadapkan masing-masing kita kepada kebaikan atau dihadapkan kepada kejelekan, itu semua fitnah, kata Allah. Ujian. Atasbirun, apakah kalian tidak bersabar dalam menghadapinya atau tidak? Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Khodim billah rahimani rahimallah. Zakarna namudajan wa amthilatan lil fitnah. Kita sebutkan poin berikutnya, contoh-contoh fitnah tadi yang banyak. Ujian-ujian, perkara-perkara yang akan menyingkap kita. Ya. Mungkin kita sekarang sedang ditabir. Ya. Mungkin kita tidak diketahui sekarang oleh orang lain, oleh teman kita. Maka hendak diuji. Oleh karena itu, karena salaf dahulu, para ulama ketika ingin menguji seseorang, ya, ingin mengetahui seseorang, diuji. Ya. Jadi kalau antum ingin tahu teman duduk antum, diuji, difitnah. Baik. Bagaimana cara mengujinya? Di antara mereka ada yang mengujinya dengan diajak safar. Diajak untuk melakukan pergian jauh. Bagaimana kondisi dia ketika safar? Karena mungkin di kondisi mukim, masya Allah, baik. Perhatian. Tapi bagaimana ketika dia nanti diuji ketika safar? Apakah dia terus kebaikannya tercurah kepada kita, atau dia akan tetap memperhatikan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kita? Nafsi-nafsi ketika safar itu diuji. Apalagi dari segi ilmu, untuk mengetahui keberadaan seseorang diuji. Sampai Ibnu Sirin mengatakan, ketika datang fitnah yang ada, yang dahulunya fitnah tersebut belum ada, yaitu fitnah-fitnah kebid'ahan, fitnah-fitnah Rafidhah, Syiah, baru dikala itu diuji manusia. Dengan beliau mengatakan, sammu lana rijalakum, sebutkan rijal-rijal kalian, sebutkan periwayatan kalian dari mana. Itu tiada lain ketika berbagai macam fitnah datang. Dahulunya tidak ada, ya. Para sahabat aman dengan periwayatan-periwayatan yang ada, tetapi ketika mulai banyaknya periwayatan-periwayatan ahlul bidah, ya, ahlul ahwa, diterapkanlah kaidah tersebut. Di antara fitnah yang ada, qadhibillah rahimakumullah, yang sering kita mendengarnya yaitu fitnatul mal, fitnah harta. Ya. Yang hari itu Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, di surat Al-Anfal, innama amwalukum wa awladukum fitnah, wa anna Allah indahu ajrun azim. Surat At-Taghabun atau surat At-Taghabun, Allah firmankan, innama amwalukum wa awladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sedikit ada perbedaan lafaz. Kata Allah Azza wa Jalla, hanya saja amwalukum wa awladukum, harta dan anak kalian adalah ujian, fitnah. Itu semua akan menyingkap kalian, akan membuka tabir kalian ketika harta datang. Bagaimana kondisinya? Ya. Apakah dia akan tetap menjadi abdan syakurah, hamba yang bersyukur pada Allah ketika diberikan amanah harta? Seperti antum ketahui, datang malaikat kepada tiga orang yang dia buta, yang belang, yang buta. Diberikan ketiga mereka ini harta oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dua ingkar, yang satu istiqamah. Si buta istiqamah. Baik. Ketika diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan itu akan diketahui orang yang istiqamah dengan yang tidak. Dan sekaligus fitnah al-banin tadi, anak. Sama diuji dengan anak. Ketika dia belum punya anak, rajin taklim dia, belajar. Berbagai macam majlis dia datangi, dia kejar. Baik. Dia punya anak katanya. Atau anak baru satu. Baik. Ketika sudah punya anak, mulai loyo, loyo, loyo. Mulai malas. Baik. Alasannya sibuk di rumah. Padahal yang sibuk isinya juga tetap. Dia malah ongkang-ongkang kaki. Atau santai dengan pekerjaan PR-nya, atau dengan HP-nya, atau dengan yang lain. Yang sibuknya tetap istri. Baik. Alasannya apa? Anak katanya gak ada yang ngomong. Dan yang lain. Sehingga akan tersingkap seseorang dengan kehadiran anak tersebut. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Oleh karena itu kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak kalian merupakan kalian dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah. Jangan. Mereka sudah punya porsinya sendiri. Bukan berarti kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah, untuk di masjid, untuk di majelis ilmu. Porsinya sudah diatur. Bahkan justru seorang muslim ketika Allah uji dengan anak, dia tambah semangat dalam belajar, dalam membekali diri dengan ilmu. Bagaimana tidak, ayuhal muslimun, ibadallah. Karena dia memiliki beban yang tambah berat, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. Wahai orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Demikian pula keluarga kalian. Dahulu dia belum punya anak. Iya. Dahulu belum banyak anaknya. Setelah dia punya anak, bahkan banyak, beban semakin besar. Penyelamatan kita terhadap mereka semakin besar. Iya. Dengan apa kita akan menyelamatkan mereka? Dengan apa kita akan mendidik mereka? Apakah cukup kita serahkan kepada pondok-pondok ilmu? Bagaimana kalau seluruh pondok menolaknya? Baru terasa ya. Di sini ditolak, sini ditolak, sini ditolak. Akhirnya ke SD lagi ya. Enggak ada kemampuan. Tetapi kalau seandainya orang tua memiliki kemampuan, enggak ada pondok pun, walhamdulillah. Ya. Pondok bukan wajib. Ya. Antum, anak antum duduk di pondok itu bukan wajib. Ya. Yang wajib menuntut ilmu. Kalau antum bisa memberikan ilmu, walhamdulillah. Lebih utama, lebih bagus. Para ulama dahulu lahir dari orang tua yang berilmu. Ya. Riwayat-riwayat mereka mondok ketika mereka ingin mendapatkan ilmu yang lebih, yang jauh, yang lebih mendalam, mereka rihlah untuk thalabul ilmu. Kedati pun banyak pula yang mereka akan menjadi ulama, mencukupkan ilmu dari bapaknya, kakeknya, dari kerabat-kerabatnya, turun-temurun dalam memberikan ilmu. Ayuhal muslimun ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan li kulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya. Ada tesnya. Ada perkara yang Allah ingin menyingkap jati diri mereka. Maka perkara yang akan menyingkap jati diri umat ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mal. Harta. Harta. Umat ini dihadapkan kepada ujian yang satu ini yang akan tersingkap dia. Bagaimana nih? Ya. Ketika diuji dari kemiskinan dengan harta. Ngajar di pondok salafi mukafaahnya kurang. Ya. Sedikit. Untuk suami istri saja kurang, apalagi untuk pendidikan anak. Datang yang ngiming-ngiming, bagaimana kalau antum di sini ya, sama kita saja, sebulan sekian, rumah ada, kendaraan ada, ujian yang hendak dihadapkan dengan itu, apakah kuat seseorang? Nasallallahu taala al-afiyah. Banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaannya. Oleh karena itu ketika Abu Ubaidah datang membawa upeti dari Bahrain, para sahabat seusai salat subuh berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baru balik dari salat ini, baru assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah itu menghadap makmum, baru balik Rasulullah SAW sudah langsung paham dari kondisi para sahabatnya. Seraya bertanya, la'allakum tasma'un bimaji'i Abi Ubaidah bisyai. Kayaknya kalian sudah mendengar ya, kedatangan Abu Ubaidah membawa harta dari Bahrain. Baru sholat ini Rasulullah. Bukan ngobrol, bukan bercakap-cakap di luar, baru habis sana menghadap makmum. Dari gerak-gerik mereka, pandangan mereka, Rasul membaca. Ada apa ini? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqru akhsha 'alaikum. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan, yang aku takutkan menimpa kalian, bukan. Rasulullah tidak sedih, tidak khawatir, tidak takut dengan kefakiran umatnya. Tetapi justru kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang aku khawatirkan, yang aku takutkan menimpa kalian, yaitu dibentangkannya dunia seperti dibentangkannya kepada orang-orang sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba, berpacu, bersaing, saling menyikut, saling mengalahkan, saling banting harga. Sesama majelis banting-bantingan. Di dalam masjid rukun, keluar masjid pelototan. Kenapa? Karena kamu apa tuh saudara 50 ribu, kenapa enggak jual 100? Saling menyalahkan. Seperti itu, berlomba sehingga dengan perlombaan yang bukan sehat, akibatnya akan membinasakan kalian seperti mereka yang umat-umat terdahulu binasa. Itu ayuhal muslimun ibadallah rahimin rikmallah. Sehingga kun fakiran salihan sabiran, jadilah engkau sebagai hamba Allah SWT yang fakir tetapi sabar, salih, taat kepada Allah. Wa kun abdallahi ghaniyan syakuran, dan jadilah engkau sebagai hamba Allah SWT yang kaya, diberikan harta oleh Allah, dibentangkan, dibukakan, dimudahkan. Seseorang kalau sudah dimudahkan harta, buka satu bisnis, bisnis yang lain mudah dengan izin Allah. Tapi kalau belum dibuka oleh Allah SWT, buka ini bangkrut, itu bangkrut, ini bangkrut, semua, gak ada yang jalan. Maka jika engkau diberikan oleh Allah SWT amanah tadi, jadilah engkau sebagai hamba Allah SWT yang bersyukur dengan harta tersebut, menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa wala yakhuddu 'ala ta'amin miskin. Di sana ada hak miskin, di sana ada hak yatim. Sehingga engkau menjadi hamba Allah SWT yang bersyukur. Yang kedua yang tidak kalah penting pula dan besarnya pula dari fitnah, yaitu fitnah tunisa, ya fitnah wanita. Ya, ini pun sebagai fitnah yang sangat besar. Sampai Allah SWT sebutkan di surat Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa, dihiaskan kepada manusia, diangankan kepada manusia hubbu syahawat, untuk mereka mengedepankan syahwatnya, untuk mereka membela mati-matian syahwatnya. Dari fitnahnya wanita, yaitu masalah tul furuj, masalah farj, dikejar, diperlombakan sebagai fitnah yang besar. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Usamah bin Zaid dalam Sahih Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala al-rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah, suatu ujian yang lebih berbahaya bagi kalangan laki-laki dibandingkan dari fitnahnya wanita. Fitnahnya wanita. Imran bin Khattab, antum ketahui, kana salafiyan. Dahulunya dia seorang salafi, seorang sunni. Tetapi hina nakah imra'atan, ketika dia menikahi seorang wanita yang masih sepupunya atau saudara dengan dia, maka dia terhempas menjadi orang-orang yang mencela sahabat, memuji orang yang membunuh sahabat, diakibatkan karena fitnah wanita. Wa sadaqallahu ta'ala fi qawlihi, sehingga benarnya firman Allah SWT dalam firman-Nya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh untuk kalian sendiri. Mereka-mereka yang melalaikan kita dari jalan Allah SWT, maka itulah sebagai aduwwal lakum, musuh kalian. Sehingga menunjukkan fitnah yang harus berhati-hati seseorang darinya. Oleh karena ini, itu pun butuh untuk kita sebagai para suami dan yang belum beristri untuk terus membekali kita dengan ilmu. Karena al-mar'atu khuliqat min dila', wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa in taraktaha kasartaha. Aw fa in taraktaha lam yazal 'awrah. Kalau kau biarkan akan terus bengkok. Fa in dhahabta tuqimaha kasartaha. Jadi kalau kau paksa dia patah. Baik. Sehingga butuh ilmunya untuk meluruskannya. Butuh ilmunya untuk mengarahkannya, untuk menasihatinya, supaya engkau tidak terjerumus ke dalam fitnah. Dan banyak berdoa kepada Allah SWT untuk dijadikan pasangan-pasangannya menjadi qurrata a'yun, ya, salih dan salihah. Termasuk pula dari deretan fitnah, yaitu fitnatu al-a'immatul mudhillin, fitnah pemimpin-pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Itu sebagai ujian bagi kita. Yang fitnah ini pun dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpa kita. Innama akhafu alaikum al-a'immatul mudhillin. Sungguhnya aku khawatirkan menimpa kepada kalian yaitu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dia membawa kalian kepada kesesatan, menjerumuskan kalian kepada kesesatan. Kalian tidak tahu, kita enggak tahu, kita menyangkanya benar, tetapi ternyata jurang di hadapannya. Yang hal itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yubqi aliman, ketika tidak disisakan lagi alim di muka bumi ini. Ittakhadhun nas ru'usan juhala. Mereka menjadikan pemimpinnya dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti ilmu agamanya, dijadikan kepala suku, ketua. Jadikan sebagai sesepuh. Fasu'ilu waftau bikul ilmin fabandu wabandu. Sehingga ditanya, berfatwa, dan menjawab tanpa ilmu, oleh karena itu sesat dan menyesatkan. Sangat-sangat bahaya fitnah ini. Yang fitnah ini tadi hampir-hampir manusia yang terbawa buta. Tidak mau untuk membuka mata, tidak mau untuk memperhatikan siapa yang diikutinya, layak atau tidak diikuti. Memakai dalil pokoknya. Lihat kuduah kita dari imam kita Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ketika beliau mengatakan Syekhul Islam habibun ilaina wal haqqu ahabbu minna. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah habibun ilaina, tokoh sosok yang kita cintai. Wal haqqu ahabbu ilaina, tetapi yang namanya kebenaran lebih kita cintai. Kedua kita. Ketika kita mungkin mengkultuskan seseorang, mengidolakan seseorang, menganggap tidak ada bandingannya, tidak ada levelnya, tidak ada kelasnya, ingat tadi arahan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam yang sekalibernya bukan kaliber 12,7 lagi, ya. Mungkin kaliber berapa? Ya. Besar, imam besar, ya. Dan beliau alhamdulillah istiqamah di atas manhaj. Tetapi seandainya beliau menyisihi al-haq, kata Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-haqqu ahabbu minna. kebaikan itu, al-haq itu lebih kita cintai. Tidak kita mengikuti fulan wa anna. Qalu salama. Sampai jumpa. Berakhir pertemanan kita. Berakhir persahabatan kita. Ya. Kita mengikuti al-haq. Wala tamada fil batil. Tidak terus menerus dalam kebatilan. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Demikian pula dari fitnah yang ada, yaitu fitnatu iblis wa junudihi. Fitnahnya iblis dan bala tentaranya, yang ini adalah fitnah yang sangat besar. Baik, termasuk dari bala tentara iblis, yaitu fitnatu dajjal. Fitnah dajjal. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah di Sahih Muslim, inna syaitan qad ayyasa ayyahudahu al-musalluna fi jaziratil arab. Sesungguhnya syaitan dia telah putus asa untuk beribadah di jaziratil arab, walakin fi tahrishi bainahum. Akan tetapi bagaimana syaitan untuk mampu memporak-porandakan manusia, untuk mampu memfitnah manusia, menghempaskan manusia kembali ke dalam kesesatan, fitahrisi bainahum, yaitu dalam rangka memecah belahkan mereka, mengadu dombakan mereka. Itu yang dijadikan oleh syaitan senjatanya. Ibadah mungkin iya, mereka sudah kuat, sudah tahu tentang syirik, bid'ah dan yang lainnya. Tetapi syaitan akan masuk melalui celah tahrish. Bagaimana perpecahan? Bagaimana untuk membelah dua? Ya. Bagaimana untuk mengkubukkan supaya berkubu-kubu? Ya. Kerawang barat, kerawang timur. Ya. Ada dua kubu. Ya. Ada dua apa istilahnya pemain? Dua klub. Upaya siapa? Ya. Upaya siapa? Dan ini apa, bukan menimpa di sini saja, di semua daerah. Syaitan seperti itu memang senjatanya. Ya, senjata pamungkasnya ini. Tahrish. Bagaimana untuk memecahkan. Tidak suka syaitan melihat keutuhan dan kesatuan kaum muslimin salafiyin. Sudah sedikit, ditambah sedikit. Ditambah pecah. Ditambah kerang kabut. Itu upayanya syaitan. Dan itu apa? Sudah kita ketahui jauh-jauh hari. Ucapan Rasulullah SAW dalam hadis Jabir ini sudah kita hafal. Dia akan merusak kesatuan dan persatuan kita, salafiyin, ahli sunnah, kaum muslimin, dengan tahrish. Dengan para-para pembawa berita-berita bohong, palsu. Iya. Para pembawa berita yang ingin melihat saudaranya tidak akur. Para penggembos, para pensaing dunia, dalam ketaatan saja saingannya bukan sehat. Ingin pondoknya lebih bagus, santrinya lebih banyak, dan yang lain. Dan hal ini pun bukan berarti dilarang. Karawang Barat ada pondok, Karawang Timur ada pondok, boleh. Ya. Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala belum menasihatkan bahwasanya kita butuh pada pondok-pondok ilmu itu hampir di setiap rumah-rumah salafiyin. Hampir. Bukan di per daerah lagi. Ya. Cuman sayangnya tadi, ketika banyaknya pondok-pondok ilmu di satu daerah, yang ada bukan persatuan yang kokoh, perpecahan yang kokoh, yang sengit. Coba kalau digalakkan tadi, silakan. Mau di RT ini ada pondok, ini RT ini ada pondok. Pernah melihat ada orang Tasik di sini? Ayande. Di Tasik yang namanya pondok itu per RT. RT ini ada ajengan ini, pondoknya ini. Ajengan ini, pondoknya ini. Sekampung itu banyak pondoknya. Baik. Setelah zahir akur wa qulubuhum syatta, Ya, meskipun hati-hatinya goncang. Ya. Hatinya berbutan juga sama. Banyak. Tapi dalam kebidahannya akur, kuat, ya, saling menguatkan. Banyak. Itu mereka ahlu al-ahwa. Sehingga syaitan. Datang dalam hadis Jabir pula, dalam riwayat yang lain, inna arsya iblis fil bahri fayab'athu sarayahu fayuftinun nas fa'adhamuhum indahum a'adhamuhum fitnatan. Sesungguhnya singgasana iblis itu di lautan. Singgasana iblis nyerobidun ataupun yang lainnya di lautan, singgasana mereka. Kemudian mereka mengutus bala tentaranya untuk menguji manusia, memfitnah manusia. Yang paling besar kedudukannya di sisi mereka, yang paling besar terkena fitnahnya. Iya. Sehingga yang paling saktinya di sisi mereka, yang paling besar terfitnahnya. Yang paling besar pengorbanannya terhadap syaitan, terhadap iblis. Iya. Kalau semakin besar mereka berbakti kepada iblis-iblis yang ada di lautan tadi, semakin besar penghargaan yang diberikan oleh iblis kepada si manusia ini. Itu kondisi-kondisinya. Dan masih dari sekian-sekian fitnah-fitnah yang kita dihadapkan, ujian-ujian. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain, sebagian yang lain, kita dengan yang lainnya, mau itu kita dengan istri, kita dengan anak, kita dengan tetangga, kita dengan orang tua, kita dengan teman dan yang lainnya, semuanya. Wajahna ba'dukum li ba'din fitnatan. Atas biru, maka apakah kalian bersabar pula? Menunjukkan tidak ada celah. Kanan fitnah, kiri fitnah, depan fitnah, belakang fitnah. Semua ujian yang akan menyingkap jati diri kita. Ya. Apakah kita akan tersembunyi terus jati dirinya? Akan nampak. Ya. Dengan fitnah-fitnah yang melanda kita. Sehingga jangan merasa aman. Banyak. Maka tentunya dibutuhkan dalam kita menghadapi fitnah-fitnah yang bergelombang ini. Tamuju Maujal bahri yang bergelombang seperti gelombang lautan terus bertubi-tubi. Ya, berdatangan. Enggak mungkin selesai sampai datangnya keputusan Allah baru selesai. Baik, sehingga sabar dan sabar. Baik. Sampai ketika datangnya fitnah yang antum ketahui dalam hadis Hudzaifah, ya. Yasirul qalbu qalbayn. Yasiru ala qalbayn. Hati-hati manusia terbagi menjadi dua ketika fitnah-fitnah itu datang. Ala abyadha mithla safa la tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ardh. Hati-hati manusia, jenis-jenis manusia, kalangan-kalangan manusia ketika fitnah datang ada di antara mereka ada yang tergolong hati-hatinya putih bersih. Mithla safa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti sofa, batu karang, ya, yang putih, yang berada di gunung-gunung, padang-padang pasir, menjulang, kokoh. Diibaratkan seperti itu, kata Rasulullah SAW. Ya, hati yang putih, yang kokoh. La tadurru fitnatun. Hati tersebut tidak akan mampu digoncang dengan fitnah. Li syiddati quwwatihi bil iman billah. Karena kuatnya keimanan dia kepada Allah dan dalam mewujudkan keimanannya kepada Allah, sehingga la tadurruhu fitnatun, fitnah-fitnah yang ada yang melanda tidak akan menggoyahkan dia, tegar dan kokoh tetap di atas Allah. Wal akhir, sementara hati-hati yang lain dari jenis hati-hati manusia ketika datangnya fitnah yang bertubi-tubi yang melanda, al aswada murbada, ya, hati-hati yang hitam, yang pekat. Ya. Karena setiap datang fitnah dititiki dengan titik hitam, fitnah lagi datang titik hitam sampai akhirnya hati tersebut hitam pekat, sudah tidak ada lagi bentuknya. Seperti apa kalau sudah hati menjadi hitam? Tidak ada lagi bentuknya. Kalbu di muzakhiyah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti gelas yang terbalik. Bagaimana gelas yang terbalik? Antum mau tuangkan sop buah, mau tuangkan marjan, atau apalagi dari minuman-minuman yang lezat, tidak akan bakalan masuk. Ataupun mungkin didatangkan, oh antum kayaknya enggak bisa diterima nasihatnya, coba datangkan Ustaz Fulan. Sama. Kalau sudah hatinya kalbu muzakhia seperti gelas yang terbalik, la ya'rifuhu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushribu min hawa. Dia tidak akan mengenali, dia tidak akan memahami kebaikan perkara yang ma'ruf yang dahulu dia kenali. Dahulu dia tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Tetapi tatkala hatinya sudah dikuasai dengan fitnah, tidak ada lagi untuk dia menoleh kepada al-ma'ruf syai'an, dan juga tidak mengkari perkara-perkara yang mungkar. Dahulu dia peringatkan kesesatan, anu, ini sesat, ini gak boleh, ya, itu menyelisih manhaj salaf, ya, itu tidak ada salafnya, ya, itu hizbi, itu begini, dahulu dia peringatkan itu. Tetapi ketika fitnah sudah menguasai hatinya, la yunkiru munkaran, perkara yang mungkar itu enggak diingkari. Bahkan justru apa? Oh, ternyata enak ya yang dulu saya tahdzir umpamanya. Yang dulu saya peringatkan ikhwan-ikhwan, ternyata enak ini. Iya dan bidah. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka makhraj solusi jalan keluar dari fitnah-fitnah yang ada ini banyak pula. Yang seyogianya seorang muslim untuk berupaya ya menempuhnya. Dari sekian makhraj solusi dan jalan keluar untuk kita selamat berupaya, berusaha supaya menjadi orang-orang yang terselamatkan dari berbagai ujian yang Allah datangkan pada kita, yang pertama yaitu al-ikhlas. Ahamu syai, perkara yang terpenting, keikhlasan ada pada diri kita. Hendaklah seseorang ikhlas bil qawli wal amal, ikhlas dalam ucapan dan perbuatan, semata dia harapkan wajah Allah dalam dia berucap, bukan dalam rangka menghasung dirinya, memperkenalkan dirinya, atau mempromosikan dirinya. Tetapi hendaklah itu semua ikhlas lillah azza wajalla. Demikian pula dalam berbuat, dia berbuat bukan berarti supaya dikatakan top, bagus, acungan jempol, paling rajin, ataupun yang lainnya. Tetapi al-ikhlas fil qawli wal amal, senantiasa mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ucapan dan perbuatan. Fabi'adamil ikhlas, ketidakadaannya keikhlasan dari seseorang, jelas akan nampak lambat ya, atau cepat bukti dia dilanda fitnah. Akan nampak cepat atau lambat terhempasnya dia ketika tidak adanya keikhlasan dari ucapan dan perbuatannya. Allah singsingkan ya, kondisinya seperti Allah menyingsingkan kegelapan ketika datangnya fajar. Jelas terang terlihat semuanya. Sehingga dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, al-fitnatu idza adbara ya'rifuha al-alim. Namanya fitnah, yang namanya ujian, ketika datang sudah diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Kunjung-kunjung ya, datang dia tahu. Ini gelagatnya ada ini. Ini penampilannya ada ini. Jadi tadi antum ketahui dalam hadis Amr ibn Auf tentang kisah Abu Ubaidah, dari gelagatnya Rasulullah sudah tahu ini fitnah, ujian harta. Tanya. Demikian pula kata Al-Hasan Al-Basri, ketika fitnah itu datang berkunjung hingga sehingga ya'rifuhul 'alim, diketahui oleh 'alim, oleh orang yang berilmu. Baunya saja ini nyelebreng. Bukan hanya bau durian, ya bau durian kan kita di mobil saja sudah seng gitu. Bau durian ini nengok kok ada. Kalau bau itu tahu semua orangnya. Tapi bau fitnah, tahu enggak? Bau terasi, semua orang tahu ini bau. Tapi bau fitnah hanya diketahui oleh alim. Ya'rifu al-jahil idza adbarat. Diketahui oleh orang-orang yang jahil ketika fitnah itu sudah dadah. Fitnah itu sudah pindah, ya, sudah hilang, ya, sudah diselesaikan. Baru, oh, begini. Ya. Yang ada baru, oh. Ya. Artinya apa? Kita orang-orang yang jahil, bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan, ayam berkokok berulang kali, ya, gak bangun-bangun. Bangun juga cuman pencet lagi. Ya sudah, berisik kamu. Cuma dipencet. Enggak ingin tahu, sehingga terlena dalam tidurnya, enggak tahu kejadian-kejadian yang ada. Seperti itu, khotbillah dengan Allah. Ya, untuk ketahui bagaimana Yusuf alaihissalam, beliau dihadapkan dengan fitnah yang besar, fitnah yang abor, yang berbahaya bagi kalangan laki-laki, apalagi beliau seorang muda belia, ya, pejaka tim-tim kalau kita ini. Dihadapkan dengan seorang wanita yang cantik, dzuman sab wa jamal, wanita yang punya kedudukan dan kecantikan. Ya. Sampai wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Dimasukkan ke dalam kamar, dikunci pintu kamarnya. Dipanggil dengan panggilan yang syahdu. Seperti apa panggilan yang syahdu? Ya. Panggilan yang merdu oleh sang perempuan tadi. Ayo kemari. Ayo. Bagaimana dengan panggilan tersebut? Baru di jalan ada perempuan, assalamualaikum, itu sudah getaran. Kok ada rumah ada assalamualaikum? Karena kata baru getaran itu. Bagaimana kalau dipanggil? Sini dulu. Sudah seperti itu kondisinya. Allah selamatkan, ya, dari fitnah yang besar ini. Seraya Allah SWT sebutkan, ya, innahu min ibadina al-mukhlasin. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Kami selamatkan dia Yusuf karena termasuk dari hamba-hamba yang berikhlas, hamba-hamba yang senantiasa jujur, berharap wajah Allah dari ucapan dan perbuatannya, sehingga dengan buah keikhlasannya Allah selamatkan dari fitnah tersebut. Itulah yang hendak kita tiru. Menjaga keikhlasan supaya kita tetap selamat. Orang yang ikhlas tidak akan terpengaruh dengan kondisi ini, kondisi itu. Untuk Allah, semata untuk Allah, bukan untuk dia, bukan untuk fulan, bukan untuk Allah. Itu yang pertama, ikhlasu billah rahimakumullah. Yang kedua, termasuk perkara yang akan menyelamatkan seseorang dari fitnah, yaitu al-iqbal fi talabil ilm. Dia menghadapkan dirinya bersungguh-sungguh untuk mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu itulah, ikhwatul billah rahimakumullah, dia akan mampu membedakan mana yang termasuk ujian fitnah dan mana yang bukan. Mana yang akan membahayakan dirinya dan mana yang akan menyelamatkan dirinya. Itu semua yu'rafu bil ilm, diketahui dengan ilmu. Orang yang berilmu tadi dikatakan oleh Hasan Al-Basri tidak akan maghrur, tidak akan tertipu. Ya. Sudah jeli pandangannya. Baik. Ketika melihat kondisi-kondisi yang ada, tidak seperti orang-orang yang tidak berilmu, terkecoh, terayu. Ya. Merasa indah dengan ucapan-ucapannya. Sampai sekelas kita saja ini yang levelnya rendah, dibela mati-matian umpamanya. Itu dikarenakan apa? Tidak memiliki ilmu dalam hal itu. Antum lihat bagaimana ketika manusia dihadapkan dengan harta Qarun. Ketika itu Qarun keluar dengan hartanya. Watanu'u lil usbah, sampai harta-hartanya ini kunci-kuncinya dibawa oleh orang-orang yang kuat. Dipamerkan hartanya ini kepada masyarakatnya. Kebiasaan orang kaya dari dahulu. Alhamdulillah, semoga tadi iwa-iwa kita menjadi iwa yang syakur. Dipamerkan kepada masyarakatnya. Setelah dipamerkan hartanya kepada masyarakatnya, orang-orang yang jahil serta merta berandai, berharap supaya di diri mereka seperti Qarun, misla ma'utiya Qarun. Aduhai seandainya kami dijadikan seperti orang-orang yang diberikan harta seperti diberikan kepada Qarun. Siapa yang berbicara? Al-jahilun, orang-orang yang bodoh. Ya Allah, semoga saya seperti fulan, seperti si anu. Enak katanya. Banyak ini sebab punya orang-orang yang bodoh. Seperti berandainya untuk memiliki harta yang diberikan kepada Qarun. Berbeda dengan orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang berilmu sudah jauh-jauh hal itu menganggap sebagai perkara ujian. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun. Orang-orang yang berilmu mengatakan, celaka kalian. Angan-angan kalian ingin seperti harta yang dimiliki oleh Qarun, itu adalah celaka. Pahala Allah, keutamaan Allah SWT lebih baik. Yang harus kalian harapkan dari Allah SWT. Sehingga di sini ada sisi perbedaan antara orang yang jahil dan orang yang berilmu. Orang-orang yang jahil pula timbangannya dengan harta. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Orang-orang yang jahil dianggapnya ketika Allah memuliakan dia, yaitu dia dimuliakan dengan harta. Dan juga wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahana. Orang-orang yang jahil menilainya, menganggapnya ketika seseorang disempitkan hartanya, difakirkan, dijadikan dia miskin, berarti dia orang yang hina. Itu penilaian orang-orang yang jahil. Tapi orang-orang yang berilmu, la, kalla, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum. Orang yang paling bertakwanya. Orang yang paling bertakwanya. Sehingga siapapun kalian, jenisnya, bentuknya, rupanya, Allah tidak melihat itu semua. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah SWT, mahallu nazarillah, sebagai tempat yang Allah lihat hatinya, baik atau tidak. Itu keutamaan orang-orang yang berilmu. Yang ketiga, ikhwati fillah rahimakumullah, sebagai solusi keluar dari fitnah, yaitu luzumu gorzil ulama. Luzum gorzil ulama, senantiasa dia berada di atas jalannya para ulama ar-rabbaniyin, ulama-ulama yang mentarbiyah umat ini, ulama-ulama yang mukhlasin, oh yang mukhlisin, yang ikhlas, yang kita diperintahkan untuk sabar bersama mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinata hayatid dunya. Sabar diri kalian dengan mereka, dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah SWT di pagi hari dan di sore hari. Jangan kalian berpaling dari mereka hanya menginginkan dunia. Disuruh kita bersabar dengan mereka, para ulama ar-rabbaniyin. Para ulama rujukan umat ini, jangan sekali-kali menjauh dari mereka. Jangan menghadap mereka ketika ada kebutuhan saja, hanya dalam rangka meminta fatwa untuk mendukung keinginannya saja. Ketika dia ingin jadi menteri, umpamanya baru datang ulama, apa dalilnya? Saya boleh jadi gubernur, umpamanya. Saya jadi menteri, atau saya jadi ini, jadi itu. Ketika sudah enak, ya, mendapatkan kedudukan, lupa. Ya, lupa akan kembali pada para ulama. Ya, bahkan ia dan billah menyamakan dirinya dengan para ulama, mensejajarkan dirinya dengan para ulama. Itu adalah maghrur, ya, ketertipuan yang besar. Allah SWT firmankan di surat An-Nisa, untuk kita kembali kepada ahlul halli wal aqdi, pada para ulama dalam mengembalikan berbagai macam perkara, problematika terlebih dalam agama kita. Fas'alu ahlal di surat An-Nisa, fa in ja'akum amru minal amni awil khawfi adza'u bih وَلُرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Ketika datang kepada mereka perkara yang menyangkut keamanan dan ketakutan, berita gembira atau berita yang menyedihkan, mereka menyebarkannya begitu saja, mempostingnya begitu saja, ya, cat-cat sana sini, ya. Baru sekarang diucapkan sudah ke ujung dunia. Semenit kemudian atau berapa detik kemudian sudah sampai ke berbagai macam pelosok dunia. Walu radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, seandainya mereka kembalikan kepada rasul dan kembalikan kepada ahlul halli wal aqdi, kepada para ulamanya, la alimahu alladziina yastanbitunahu minhum, mereka akan mendapatkan jalan keluarnya, mereka akan mendapatkan istinbat hukumnya, bagaimana arahannya. Tetapi karena isti'jal, ya, karena bersegera. Kan mimuridin khairan lan yusiba. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, tetapi karena dia bersegera, ya, akhirnya dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala haram mendapatkannya. Haram mendapatkannya, bukan mendapatkannya, bahkan justru haram mendapatkannya. Ya. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "At'anni minallah wal istijalu minasyaitan." Kehati-hatian itu dari Allah. Sementara ya, sifat ya, burung kusuh, gerabak kurubu, ya, bersegera, ya, yang tidak baik, itu adalah dari asyaitan. Demikian pula di surat Al-Hajj, Allah SWT firmankan, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlal zikri, humul ulama, ya, ketika kalian tidak tahu. Ya. Demikian pula yang menyangkut berbagai macam problematika dan fitnah, selesaikan bersama alimnya, selesaikan bersama pembimbingnya, bersama ustadznya. Tidak mampu, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada yang berilmu lagi. Istihalah mencari solusinya kepada yang lebih berilmu. Baik, tidak berhenti di situ saja, terus dan terus. Baik, dan jangan antum menyepelekan kondisi-kondisi asatidah di tempat antum, melangkahi mereka, mendahului mereka, tetap untuk murasalah, ya, musyawarah, sehingga tadi akan diketahui, jika itu tidak ada ilmunya, pasti ustaz kita itu akan istihal, akan mencari solusinya kepada yang lebih tahu. Wa qawqaqul di ilmin alim, wa ma'utitu minal ilmi illa qalila, yang sedikit, tentunya dia akan mencari kepada yang lebih banyak, merujuk kepada yang lebih banyak. Demikian pula solusi yang lainnya untuk kita selamat, berupaya menjauh dari fitnah, yaitu al-imsak amma laysa bihi ilmun, menahan diri dari perkara-perkara yang kita tidak mengetahuinya. menahan diri dari perkara-perkara yang bukan porsinya, bukan kapasitasnya. Itu bukan kapasitas kita, itu bukan porsi kita, itu bukan makanan kita. Tahan diri, menahan lisan, menahan perbuatan, menahan jari telunjuk, gak usah sibuk dengan chattingan-chattingan yang tidak bermanfaat. Tahan. Untuk kita mempertanggungjawabkan di sisi Allah SWT, wala taqum alaihi sada kabih ilmun inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti perkara-perkara yang tidak ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, kaf, berhenti. Man sakata naja, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang dia diam, selamat. Di sisi lain ini Rasulullah mengatakan barang siapa yang dia diam, selamat. Tapi yang enggak diam, banyak ngomong, banyak sana sini, maka kebanyakannya tidak selamat. Kebanyakannya. Bukan berarti kita harus diam terus, tidak. Ada waktunya. Tapi kita ini yang tidak ada ilmunya, man sakata naja, yang tidak ada ilmunya lantas dia diam, selamat. Tidak berupaya untuk adu argumen padahal dia tidak ada ilmunya, tidak berupaya untuk berjidal padahal dia tidak ada ilmunya, sehingga dia katut, ikut akhirnya, terjerumus akhirnya, disebabkan karena dia tidak berupaya untuk diam. Ayuhal muslimun ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kemudian satu lagi dalam pertemuan kali ini, termasuk dari solusi untuk selamat dari fitnah, yaitu tarku ardil fitnah, meninggalkan tempat yang sedang dilanda dengan fitnah tersebut. Meninggalkan tempat yang sedang datang ujian, fitnah kepada penduduk tersebut, kampung tersebut. Yaitu dengan berpindah, dengan al-luju, dengan mencari malja. Yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im wal qa'imu fiha khairu min al-mashi was-sa'i fiha khairu min as-sa'i faman wajada malja'an aw ma'adan falyu'udz bih. Akan datang berbagai macam fitnah, kata Rasul. Orang yang duduk di kala fitnah datang itu lebih selamat. Dia akan selamat ketimbang orang yang berdiri. Duduk tenang, santai. Fitnah yang lain ramai ini itu. Yang lain baca ini itu. Begini, kamu udah tahu belum? Dia duduk santai. HP juga jadul. Jadi gak tahu perkembangan bagaimana. Yang lewat sibuk internet ini. Tapi karena dia tadi gak mau pusing, ya sudah, jadul saja. Yang penting saya bisa hubungan silaturahim. Buat berarti gak boleh. Boleh. Cuma manfaatkan sebaik-baiknya. Artinya gak menyibukkan diri, sibuk sudah. Dia duduk kenapa? Karena dia mau bangkit. Ngapain saya bangkit? Itu bukan posisi saya. Sehingga lebih selamat. Orang yang duduk, jarak pandangnya lebih sempit. Iya kan? Antum duduk di sini, coba. Lebih sempit. Tapi ketika berdiri, jarak pandangnya agak luas. Ditambah apa? Berjalan. Mana sih? Kayak apa? Jalan ke depan. Tambah luas lagi cara pandangnya. Ditambah lagi lari. Tambah lagi. Sehingga tahapannya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga solusinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman wajada raja'an aw ma'adan falyu'udz bihi. Barang siapa yang dia mendapatkan malja, tempat perlindungan, wa ma'ad, dan tempat kembali, falyu'udz bihi, hendaklah dia berlindung padanya. Hendaklah dia berlindung. Fitnah-fitnah yang ada, sehingga apa? Majalisul ilmi wa maraqizil ilmi, tempat-tempat talabul ilmi, Ya, demikian pula markas-markas ilmu yang punya harta, ya, dia bisa pindah ke markas ilmu, dia bisa berkumpul dengan ikhwana di markas-markas ilmu. Fahani'an lakum, ya, kenikmatan yang luar biasa bagi kalian. Jangan ada syubhat di benak, kalau saya hidup di lingkungan salafi, di pondok, perkara itu, ya, kalau kita geserkan dengan ikhwah lebih besar, sehingga saya enggak mau, ya, ngambil kaplingan. Tadi kalau ada masalah katanya lebih besar, mending baik atau lebih baik saya hidup di perumahan, katanya adem ayem dengan tetangga. Itu syubhat. Mengkapli baik hidup dengan apa? Orang-orang yang enggak jelas, ya, orang-orang yang mendidik anak-anak kita Mahabharata atau yang lainnya, ya, Siwa, ya, Tuyul, ya, ketimbang hidup dengan orang-orang yang muwahhidin. Syubah-syubah siapa seperti itu? Sehingga yang mampu silahkan, hani'an lakum. Yang gak mampu, majalisul ilm, datang, penuhi, ramaikan. Dan juga badiru bil a'mal fitan, segera beramal. Jangan tunda-tunda, jangan nanti-nanti, segera beramal. Semoga Allah SWT berikan taufik dan berikan kemudahan kepada kita. Taib yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Subhanallah walhamdulillah, syukur alhamdulillah, astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.